Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku seiman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sebagaimana yang kami sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini, kita bersama Al-Ustaz Jazuli Al-Si Hafirullah dalam pembahasan Mahabbatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensi serta tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pertemuan terakhir insyaAllah kita akan simak pembahasan yang akan beliau sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khairan atas keluangan waktunya di sore ini, dan kami persilakan untuk Ustaz memulai pembahasan filia. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala teriring atas nikmat dan karunia yang begitu banyak dan begitu besar yang telah tercurahkan kepada kita semua, di mana Allah Azza wa Jal sampai saat ini masih memberikan dan mencurahkan nikmatnya, daripada nikmat iman, nikmat hidayah di atas sunnah, nikmat sehat dan nikmat yang lainnya, dan juga nikmat kemudahan untuk bisa menuntut ilmu agama. Karena ini bermaksud nikmat yang bukan nikmat yang kecil, tapi nikmat yang sungguh luar biasa, sungguh besar nilai dan manfaatnya bagi kita yang hendak menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berjalan, yang sedang meniti jalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita, pembahasan terakhir kita pada pertemuan kita yang lalu adalah tentang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengharuskan kita, atau ada konsekuensi atau konsekuensi dari kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan adalah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam konsekuensinya adalah membela beliau alaihi salatu wassalam. membela beliau alaihi wassalam berarti juga harus membela keluarga beliau dan sahabat beliau radhiyallahu anhum. Tidak cukup kita hanya membela Nabi, tetapi kita mencaci maki keluarga beliau dan sahabat beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarganya dan sahabatnya adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan doa, mendapatkan segala kebaikan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman setelah mereka. Misalnya contoh, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 10, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, "Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, selain mereka berkata, "Rabb kami, wahai Rabb kami, ampuni dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan." Siapa mereka yang mendahului kita dalam keimanan? Sahabat Rasulullah SAW. Dan juga termasuk keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW. Kalau mereka bukan orang yang beriman, siapa lagi yang lebih beriman daripada sahabat ridwanullahi alaihim jami'ah? Jadi dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa mencintai Rasul mengharuskan kita mencintai keluarga beliau dan sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Membela juga, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membela Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kita harus membela atau juga mengharuskan kita membela keluarga dan sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Keharusan kita terhadap sahabat adalah membela sahabat. Kalau tadi disampaikan bahwa keharusan kita dari membela Nabi SAW adalah membela sahabat ridwanullah alaihim jami'ah, ternyata ma'asyar muslimin, membela sahabat memiliki dalil khusus di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Allah Jalla wa Ala menegaskan akan kehebatan iman mereka dan ketakwaan mereka. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatih 18, Allah katakan, "Taqat radiyallahu anil mu'minin." Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman. Dan betul-betul Allah telah meridhai orang-orang yang beriman. Anil mu'minin yani anil sahabah. Bahwasanya Allah telah meridhai mereka. Ini bentuk pembelaan Allah Jalla wa'ala kepada sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum wa'arfah. Dan bahkan Allah Jalla wa'ala mengatakan, fa'alima ma fi qulubihim fa'anzal sakinata alihim. Dan Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Allah tahu apa yang ada di hati mereka, apa isi hati mereka. Sehingga Allah turunkan ketenangan, ketentraman pada hati mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah menganugerahkan mereka kemampuan. Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada mereka yaitu kesempatan untuk menaklukkan kota Mekah. Ayuhai ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan akan kehebatan agama mereka, akan kedahsyatan iman mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan radhiyallahu anil mu'minin. Allah meridhai orang-orang beriman. Mereka dikatakan orang-orang beriman karena mereka adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Jalla wa ala juga memuji Rasulullah dan sahabatnya. Allah memuji mereka. Bayangkan Allah Jalla wa ala, khaliqus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Khaliqul alamin, yang menciptakan seluruh alam semesta. Memuji mereka. Memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya. Bagaimana misalnya Allah Ta'ala dalam surah Fatihah ayat 29 kata Allah katakan, wa Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. محمد رسول الله dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang sangat kasih terhadap sesama mereka. Kalian dapati mereka adalah orang-orang yang acak kali berruku dan bersujud kepada Allah. Semuanya itu mereka lakukan dalam rangka mencari dan mohon mencari keutamaan dari Allah dan juga mengharapkan keriduan darinya. Ciri-ciri mereka kata Allah di mana ada bekas, ada sima fi wujuhi min athari sujud, di mana kening mereka berbekas dari banyaknya mereka sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji mereka. Allah meridhai mereka. Apakah tidak pantas kita membela orang-orang yang Allah ridhai? Apakah kita tidak pantas? Apakah kita tidak boleh memuji orang-orang yang Allah puji? Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tegas. Beliau bersabda, "La tasubbu ahadan min ashabi. La tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma adraka ma mudda ahadihim wala nasibah." Janganlah kalian mencela salah seorang sahabatku jika salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung emas sekalipun, maka tidak akan menyamai infaknya mereka meskipun hanya setengah genggam tangan mereka, meskipun hanya segenggam tangan mereka setengah genggam tangan mereka. Intinya adalah di sini, syarat di sini adalah Nabi SAW mengatakan, "La tasubbu ahada min ashabi." Jangan kalian sekali-kali mencela sahabatku. Nabi SAW, artinya mafhumul mukhalafah, pengertian sebaliknya adalah Nabi SAW merintahkan kita untuk membela sahabat beliau. Kalau beliau melarang kita untuk mencela sahabat, berarti Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membela, mengagungkan, menghormati, mencintai sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardhah. Kemudian yang berikutnya, ya, yang perlu diperhatikan adalah apa hak-hak sahabat atas kaum muslimin. Hak-hak sahabat yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin, mereka yang berutang budi kepada sahabat, karena sahabat radhiyallahu anhum jami' adalah mereka yang telah menyampaikan Islam ini secara utuh. Kalau bukan karena sahabat, kalau bukan karena Allah Jalla wa'ala, kemudian karena sahabat, kita tidak akan pernah mengetahui Islam yang benar, yang sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Karena mereka lah kita bisa mengenal Rasul. Karena mereka lah kita bisa mengenal Allah Jalla wa'ala. Dan karena mereka lah kita bisa mengenal agama ini secara utuh. Kita bisa mengenal Islam dengan baik dan benar. Karena mereka tidak akan pernah menyembunyikan satu pun dari apa yang apa yang telah mereka dapat dari Rasulullah SAW. Mereka akan sampaikan semuanya. Tidak ada satupun ilmu, tidak ada satupun amalan yang mereka sembunyikan dari umat Islam. Merupakan suatu tuduhan yang keji. Kalau ada tuduhan yang diarahkan pada mereka bahwa mereka telah menyembunyikan Al-Quran, menyembunyikan sebagian Al-Quran, atau tidak menyampaikan seluruh hadis, dan lain sebagainya. Ini adalah tuduhan yang tidak mendasar. Hak sahabat atas umat Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam sangat banyak. Di antaranya, yang pertama adalah mahabbatu umat tarabbi anhum, adalah mencintai mereka dan meridhai mereka. Wajib kita sebagai kita semua, setiap muslim, untuk mencintai dan meridhai sahabat ridwanullah alim jami'ah. Bahkan sudah kita bahas pada beberapa pertemuan kita yang lalu bahwa mencintai sahabat merupakan indikasi iman. Contoh Rasulullah SAW beliau mengatakan hubbul ansar min al-iman. Mencintai ansar adalah tanda keimanan. Kenapa Nabi SAW menyatakan hal seperti itu? Bahwasannya mencintai ansar merupakan indikasi keimanan. Karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang wujudkan keimanan yang hakiki. Sehingga kalau kita beriman kepada Allah, Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan mencintai apa yang Allah cintai. Karena mereka adalah misal, yuqtadah, qudwah, wal misal, a'la, arwa'ul amthilah. Karena mereka adalah contoh yang terbaik dalam urusan keimanan. Sehingga kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanan kita, sudah pasti kita akan mencintai orang-orang yang Allah cintai dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam cintai. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintai. Ayuhal ikhwatul kiram, kita wajib mencintai mereka. Ini bukan suatu kabar, sekedar kabar, bukan hanya sekedar kabar, bukan sekedar informasi, bukan sekedar ayat yang bisa kita baca, yang hanya kita baca, tetapi ini di dalamnya ada perintah Allah Jalla wa'ala untuk selantiasa mendoakan kepada mereka, mendoakan. Bayangkan kata Allah Jalla wa'ala di sini, di mana kita berdoa kepada mereka, mendoakan ampunan bagi mereka, dan mereka adalah pendahulu kita dalam keimanan. Pendahulu kita dalam kebaikan, ketaatan. Lalu juga di sini Allah katakan, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. غِل. Jangan kau biarkan di hati kami, ya Allah, ada khil, ada kedengkian dan kebencian. Bagi orang-orang yang beriman, wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha kasih. Engkau maha lembut lagi maha kasih. Ayuh, ikhwatul kiram. Kalau kita berdoa kepada Allah, diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk berdoa, la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan biarkan di hati kami ada kebencian, ada dendam, ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Berarti Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk tidak membiarkan di hati kita ada kebencian, ada kedengkian, ada permusuhan, ada dendam, apa-apapun yang merupakan penyakit hati. Terhadap sahabat ridwanullahi alaihim jami'ah. Artinya kita wajib mencintai mereka. Tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dan berseberangan dengan kecintaan kita kepada sahabat radhiyallahu anhum wa ardah. Jelas sekali. Di sini Allah memerintahkan kita untuk tidak membiarkan hati kita diisi oleh kebencian. Berarti lawan benci adalah cinta. Pengertiannya adalah bahwa kita wajib mencintai sahabat. Wajib mencintai sahabat dengan setulus hati. Wajib mencintai sahabat karena menjalankan perintah Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ayuhal ikhwatul kiram, hak sahabat atas kita adalah ihtida bihadihim wal iqtida bi sunnatihim radhiyallahu anhum, adalah mengikuti petunjuk mereka dan mengikuti sunnah mereka. Mengikuti petunjuk mereka dan mengikuti petunjuk dan sunnah mereka. ini bukan hak yang diada-adakan atau hak yang dikatakan adalah hak yang hanya mengada-ada. Hak yang macam-macam. Apa itu? Hak apa itu? Mengikuti sahabat. Bukankah sahabat itu manusia? Bukankah sahabat itu adalah orang-orang yang bukan maksum? Apa yang harus kita ikuti dari sahabat? Apa yang harus kita perhatikan dari sahabat? Tidak ada yang perlu diistimewakan dari sahabat. Karena mereka manusia, oh kita juga manusia. Subhanallah. Tidak ada perkataan yang diucapkan oleh orang yang tidak mengenal agama Islam. Perkataan yang diucapkan oleh orang yang jahil. Orang yang tidak mengenal agama ini dengan baik. Orang yang tidak pernah menghayati ayat-ayat Al-Quran dan yang tidak memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak tersebut, hak sahabat tersebut, itu kewajiban kita mengikuti petunjuk mereka dan sunnah mereka adalah perintah Allah. Perintah Allah Jalla wa Ala Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan perintah Allah. Bukan perintah siapa-siapa. Perintah Allah yang memerintahkan kita untuk menjadikan mereka sebagai acuan kita. Acuan kita dalam beragama. Sebagai bentuk upaya kita untuk mengikuti sunnah mereka. Dan petunjuk mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajiri wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum." Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah meridai mereka. Perhatikan ma'asyar muslimin, Allah meridai kaum muhajirin. Dan Allah meridai kaum ansar. Lalu, siapa lagi orang-orang yang Allah ridai? Siapa lagi orang-orang yang Allah ridai selain kaum muhajirin ansar yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Allah tidak menyebutkan tabi'in? Kenapa Allah tidak menyebutkan asbab tabi'in? Padahal di zaman tabi'in banyak sekali orang-orang yang baik. Orang yang memiliki keimanan yang luar biasa. Kenapa Allah hanya katakan, radiyallahu anhum, radiyallahu anil muhajirin, radiyallahu anil ansar. Allah meridai muhajirin, Allah meridai ansar. Karena mereka adalah tabi'in sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita fokus di sini. Kita tangkap di sana bahwa ini maksud adalah sahabat. Kenapa? Apa alasannya? Sahabat adalah orang-orang yang Allah ridai. Apa maksudnya? Maksudnya ma'asyar muslimin, Allah Jalla wa'ala dalam ayat yang mulia ini ingin menegaskan bahwa mereka ketika sudah dinyatakan sebagai orang-orang yang Allah ridai, sebagai orang-orang yang meraih keridhaan Allah Tabaraka wa ta'ala, berarti agama mereka adalah agama yang hebat. Ketakwaan mereka, keimanan mereka, keimanan yang tidak perlu diragukan kembali. Bahkan diakui oleh Allah Jalla wa Ala min fawqis sab'a samawat, diakui oleh Allah keimanan mereka oleh Allah dari atas langit. Artinya Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk mengikuti mereka, mengikuti keimanan mereka, mengikuti ketakwaan mereka, mengikuti kesalehan mereka. Dari mana kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita mengikuti agama mereka, mengikuti cara agama, cara mereka beragama, cara mereka menjalankan agama, cara mereka memahami agama? Karena Allah katakan, "Walladzina taba'uuhum biihsan," dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah membuka kesempatan dengan perintahnya. Barang siapa menjalankan perintahnya, Allah juga akan memberikan keridhaan kepadanya. Yaitu perintah untuk mengikuti sahabat dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Oleh karena Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa manusia, orang-orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah hanya ada tiga golongan. Ada tiga golongan orang, ada tiga macam orang atau tiga golongan orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah. Yang pertama adalah muhajirin, yang kedua adalah ansar, dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang beritiba, mengikuti petunjuk mereka. Orang-orang yang mengikuti sunnah mereka. Jika tabi'in, mereka adalah orang-orang yang mengikuti. Kenapa Rasulullah SAW sampai juga memuji mereka, memuji tabi'in? Ya, tunggal ladina yaludahum, kemudian orang-orang yang setelah sahabat. Karena tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti sahabat. Kenapa juga Rasulullah SAW memuji tabi'in, orang-orang yang mengikuti tabi'in? Karena Rasulullah SAW melalui wahyu mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang juga mengikuti sahabat. Dia mengikuti sahabat dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Tapi apakah Rasulullah SAW memuji khawarij, padahal khawarij hidup di zaman tabi'in? Apakah Rasulullah SAW memuji syiah? Apakah Rasulullah SAW memuji syiah yang muncul pada zaman sahabat? Pada zaman sahabat, di mana pertama kali syiah muncul adalah syiah yang menyembah Ali, yaitu syiah sabaiyah yang dicetuskan oleh Abdullah bin Sabah. Di mana ia menyebarkan benih pemahaman, benih ideologi bahwasannya Ali adalah Tuhan. Sehingga disebutkan syiah tersebut, syiah yang menyembah Ali, dinamakan dengan syiah sabaiyah, merupakan syiah pertama secara mutlak. Apa Rasulullah SAW memuji mereka padahal mereka hidup di zaman tabi'in, di zaman sahabat? Tidak. Kenapa Allah tidak memuji khawarij? Kenapa Allah tidak memuji syiah? Kenapa Rasulullah SAW tidak memuji orang-orang yang hidup di zaman sahabat? Orang-orang yang hidup di zaman tabi'in yang berada di atas bid'ah? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengikuti sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengikuti sahabat. Bayangkan, bahkan Rasulullah SAW mengatakan tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Ya, di mana kalian akan menganggap kecil salat kalian dibanding salat mereka? Kalian juga akan menganggap kecil puasa kalian dibanding puasa mereka. Artinya Rasulullah SAW pada sabda yang mulia tersebut menghina ibadah mereka yang tidak jelas dari pemahaman yang sahih. Tetapi Rasulullah SAW mengakui ibadah sahabat. Artinya beliau hanya mengungkapkan fakta bahwa dari segi kuantitas sahabat kalah, kuantitas ibadah sahabat kalah. Mereka kalah dibanding khawarij dalam urusan ibadah itu hanya dari segi kuantitasnya saja. Tapi Rasulullah SAW tidak menafikan kualitas ibadah yang ada para sahabat. Kita tahu dari mana? Karena Nabi SAW pada akhirnya mengatakan yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, di mana mereka keluar dari Islam, mereka di mana mereka terlepas dari Islam sebagaimana terlepas anak panah dari busurnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq." Jika mereka beriman, yaitu ahlul kitab atau siapapun, termasuk jika umat setelah sahabat, umat Rasulullah setelah sahabat. Karena al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sahabat, karena ayat ini berlaku pada bersifat umum. Tidak hanya khusus bagi orang-orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Ini ayat berlaku bagi siapapun yang berarti bahwa Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk menjadikan iman sahabat sebagai tolak ukur bagi keimanan kita. Di mana Allah katakan jika mereka beriman seperti iman kalian, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Subhanallah. Berarti hidayah sempurna, hidayah Allah Jalla wa'ala akan Allah curahkan, akan Allah berikan kepada mereka yang mengikuti sahabat ridwan Allah di alim jami'ah. Oleh karena itu, hidayah yang paling nikmat atau nikmat Allah Jalla wa'ala yang paling besar, yang paling agung adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah, yaitu nikmat hidayah di atas sunnah, di atas Islam yang sesuai dengan Islamnya sahabat, Islam yang dibawa oleh sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemah ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menjadikan mereka sebagai barometer kita, sebagai acuan kita, sebagai tolak ukur kita dalam urusan agama, dalam masalah agama, akidah, manhaj, ibadah, suluk. Dan kebenaran yang ada pada mereka adalah kebenaran yang mutlak. Ketika mereka sudah berijtima, maka kita harus mengikuti kebenaran yang ada pada mereka. Karena tidak mungkin kebenaran itu tidak ada pada mereka. Tidak mungkin kebenaran itu berada di luar mereka atau ada pada selain mereka. Tidak mungkin. Tidak mungkin ma'akum muslimin. Mengakhir katakan di situ oleh Imam Al-Syekh Al-Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibu mengatakan, wa in ikhtalafu ala qawlin. Fala yajuju ihdathu qawlin thalith. Lianna al-haqqa la yakhruju anhum. Lianna al-haqqa la yakhruju anhum. Hatta qarra Syekh Al-Islam Taimiyah ibu mengatakan, hatta qarra annahu la yumkin an yanfarida ahadu al-a'immatu an al-baqin. Wa yakunu as-sawabu ma'ah. Illa qad i'tamad ala athari jam'in min as-sahabati aw ahadin. Kalau mereka berbeda pendapat, ada dua pendapat dalam satu masalah, tidak pasti salah satunya adalah pendapat yang benar. Kalau salah satunya adalah pendapat yang benar, tidak mungkin ada pendapat yang ketiga yang benar, di mana kedua-duanya tidak ada yang benar. Tidak mungkin kedua-dua atau pendapat sahabat, kedua pendapat sahabat tersebut tidak ada yang benar, tidak mungkin. Kalau sahabat berbeda pendapat dalam suatu masalah agama, dalam suatu masalah Islam, dalam suatu masalah agama, ada tiga pendapat, pasti salah satunya ada yang benar. Tidak mungkin ketiga-tiganya tidak ada yang benar, tidak mungkin. Karena kebenaran tidak akan pernah ada pada selain mereka atau keluar dari mereka. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala mengatakan, menetapkan bahwa tidak mungkin salah seorang imam, siapapun itu imam yang empat, imamul arba'ah, apakah itu imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad, imam Auza'i, imam Sufyan Tsauri, imam Sufyan bin Uyainah, imam Abu Mubarak, imam Sa'id bin Sayyid, imam siapapun, Malik bin Dinar, dan semua para ulama. Tidak mungkin mereka berpendapat, tidak mungkin mereka mengeluarkan suatu pendapat, menjetuskan suatu pendapat, di mana pendapatnya adalah pendapat yang benar, dan tidak ada pendahulunya. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka berpendapat dengan pendapat yang benar dan tidak ada pendahulunya di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan bisa dipastikan bahwa ketika mereka berpendapat dengan pendapat yang benar, pasti mereka telah mengacu, telah bersandar kepada asar dari sahabat atau dari salah seorang sahabat. Ini dinyatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Minhaj Sunnah jilid 5 halaman 178. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ilal Muwaqqi'i mengatakan, falau ittafaqat kalimatuhum ala dhalik wa anqada kullu wahid minhum liman da'ahu ila Allah wa rasulih wa tahakamu kullukum ila sunnati wa athari sahabati radiyallahu anhum laqalla al-ikhtilafu wa illa mi'jam minal ard. Jika mereka sudah bersepakat dalam satu masalah dan setiap dari mereka, dan setiap dari sahabat, ya, tunduk. Dan setiap dari sahabat, inqada kullu wahidu minhum liman da'ahu Allah wa rasuli. Di mana setiap dari mereka, di mana mereka semua adalah orang-orang yang tunduk kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah berseru, apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Bahkan, jika seandainya setelah sahabat berhukum kepada sunnah, mengacu pada sunnah dan asar sahabat, niscaya tidak ada khilaf. Kalaupun ada khilaf, mungkin khilaf yang ada hanya sangat kecil sekali. Kalaupun tidak ada. Jadi, ilmunya ada khilaf. Walaupun tidak mungkin tidak ada perselisihan di atas muka bumi ini. Ada. Tetapi akan menjadi minim, akan menjadi kecil sekali khilaf. Jika seandainya orang-orang setelah sahabat menjadikan sunnah Rasulullah dan juga asar sahabat sebagai sandaran hukum mereka, atau menjadi acuan mereka, atau menjadi rujukan mereka. Para jemaah yang Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti petunjuk sahabat, mengikuti sahabat, dalam memahami agama dan mengamalkan agama adalah juga merupakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallam ditanya, diminta untuk memberikan wasiat takwa, lalu beliau memberikan wasiat alaikum bisayyim wa ta'ah, aku wasiatkan kalian untuk mendengar, mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian. Ya, usiku bitaqwa Allah wa sami'i wa ta'ah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mau untuk mendengar dan mentaati memimpin kalian. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara khilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Sungguhnya siapa di antara kalian yang diberikan panjang umur oleh Allah, niscaya akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Niscaya akan mendapati banyak sekali perselisihan yang terjadi di tengah umat Islam ini. Ini pernyataan Nabi SAW. Nah, ketika kalian mendapati banyak sekali perselisihan, perpecahan yang terjadi di tengah umat, fa'alikum bisunnati وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّشِدِينَ الْمَهَدِيِينَ مِنْ بَعْدِي. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah الْخُلَفَاءَ الرَّشِدِينَ الْمَهَدِيِينَ مِنْ بَعْدِي. Dan sunnah الْخُلَفَاءَ الرَّشِدِينَ, sunnah الْخُلَفَاءَ الرَّشِدِينَ, sunnah sahabat, khususnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Khulafa' yaitu para pemimpin kaum muslimin setelahku. تَمَسَّكُوا بِهَا, berpegang teguhlah dengannya. Wa 'addu 'alayha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Bawawi dalam Syarh Sunnah. Dan juga Ibal Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilmi wa Fadli. Dan juga Ibnu Qayyim dalam kitab I'lan Muqin. Dan juga Syekh Al-Bani dalam silsilah sahihah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengomentari hadis tersebut, mengomentari hadis tersebut. Pernyataan Nabi SAW dengan mengatakan fa'alaikum bisunnati. Syahidnya di sini adalah ya yang perlu kita garis bawahi adalah pernyataan Nabi SAW, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah sahabatku. Apa yang dikatakan Ibnu Qayyim? Wa qarana Rasulullah SAW sunnat ashabihi bisunnati. وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها وبالغ في الأمر بها وبالغ في الأمر بها وبالغ في الأمر بها وعلق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون ومعلوم أنهم ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آل واحد. فعلم أن سنة كل واحد منهم في وقته من سنة الخلفاء الراشدين, فعلم أن سنته صلى الله عليه وسلم أن سنة كل واحد منهم في وقته, يعني في وقته النبي صلى الله عليه وسلم, من سنة الخلفاء الراشدين. Ibnu Qayyim mengatakan di mana Rasulullah SAW menyebutkan sunnah sahabat yang disebutkan secara beriringan dengan sunnah beliau, dan juga beliau memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah sahabat sebagaimana beliau memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya, dan maka beliau begitu kuat penekanannya. Begitu kuat penekanan beliau untuk penekanan beliau agar kita melaksanakan perintah beliau, yaitu mengikuti sunnah beliau dan sunnah sahabatnya. Ya, mengikuti sunnah beliau dan sunnah sahabatnya. Maka beliau mengkaitkan, mensyaratkan hal tersebut. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, di mana kita disyaratkan mengikuti sunnah sahabat. Kalau orang sudah mengikuti sunnah sahabat, sudah pasti mengikuti sunnah Rasulullah. Dua hal tersebut, sunnah Rasul dengan sunnah sahabat, merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau mengutarakan tentang landasan Islam yang pertama, beliau mengatakan at-tamassuku bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Imam Ahmad tidak mengatakan at-tamassuku bima kana alaihi Rasulullah, tapi beliau malah mengatakan at-tamassuku bima kana ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat. Bayangkan Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menjelaskan usul sunnah, lana salatan sunnah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah Islam, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sebutkan pertama adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat Rasulullah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Artinya beliau mengatakan Imam Ahmad, kata Syekhul Islam Taimiyah, mengatakan at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat, karena setiap sahabat adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Dengan demikian, orang yang berpegang teguh, karena sahabat seluruhnya adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, sehingga orang-orang yang mengikuti sahabat sudah pasti ia adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang mengaku-ngaku berpegang teguh sunnah Rasulullah, tapi tidak ada padanya termasuk, ya, tidak ada padanya harus semangat, keinginan kuat, tekad bulat, keinginan yang sangat kuat untuk mengikuti sahabat dalam memahami dan mengamalkan Islam ini, tentu itu hanya sebab pengakuan. Mereka hanya mengaku-ngaku mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin ada kesempatan, ada celah untuk mengikuti sunnah tanpa melalui jalan sahabat. Tidak ada jalan, tidak satu pun jalan yang tersisa untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui jalan sahabat. Kalau kita ingin berpegang teguh dengan sunnah Rasul, kalau kita ingin berpegang teguh dengan agama ini, agama yang sempurna ini, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali dengan berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Kemudian beliau mengatakan, "Tum'alaqa dhalik." Bahkan beliau mensyaratkan, kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasul, kita harus mengikuti sunnah sahabat. Wa ma'lumun anna ghairi sunnah dhalik. Berarti kita tahu bahwa sahabat tidak punya sunnah. Sahabat tidak punya sunnah. Mereka tidak berhak meletakkan syariat. Dia berhak meletakkan syariat dengan izin Allah Jalla wa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meletakkan syariat, yang berhak meletakkan sunnah adalah Rasulullah SAW. Di mana sahabat tidak punya hak untuk meletakkan syariat. Sahabat tidak punya hak untuk meletakkan sunnah. Adakah ini maksud di situ? Ini maksud dengan sunnah di sini adalah pemahaman sahabat. Pemahaman sahabat. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan seluruh nama sahabat. Karena beliau memiliki kelebihan menyampaikan suatu yang singkat namun memiliki makna yang sangat padat. Sehingga beliau ketika ingin mengungkapkan sahabatnya, beliau mengatakan Khulafaur Rasyidun. Kenapa beliau mengatakan Khulafaur Rasyidun? Karena mereka adalah sahabat beliau yang terbaik. Beliau sebut orang-orang yang terbaik. Beliau sebut sahabat terbaik Khulafaur Rasyidun. Tapi beliau pun tidak menyebut nama Sunnah Abu Bakar Umar. Walaupun dalam riwayat yang lain beliau mengatakan iqtadu billadhi min ba'di, ikuti orang dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi jelas ayuhal ikhwatul kiram bahwa kita wajib mengikuti sahabat dalam memahami agama ini dan mengamalkan agama ini. Karena tidak mungkin kita bisa kembali kepada agama tanpa melalui sahabat. Tanpa melalui sahabat tidak mungkin apapun tujuan kita, apapun sehebat apapun rencana kita, sehebat apapun cara kita untuk kembali kepada agama, untuk menegakkan agama, jika caranya tidak pernah dicontoh oleh sahabat, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, sudah pasti akan menemui kegagalan. Dan bahkan para ulama juga mengatakan, perhatikan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan di hadis yang sama, wa iyyakum muhdatsatil umur. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan jauhi olehmu perkara yang baru dalam agama. Bayangkan ketika Rasul menyebutkan berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin, beliau juga mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara yang baru dalam agama. Kata ulama, fihi annahu qabilu dhalika kulli. بالتحذير من البدع فدل على أن فدل على كل مخالف لمنهج السلف واقع في البدعة لا محالة وإلا لم يشعر. Ketika Nabi mengatakan berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, sunnah sahabat, hadis itu menerangkan, ya, karena pada akhirnya Rasul mengatakan, jauhilah olehmu perkara yang baru dalam agama. Maka hadis itu, bayangkan, ketika beliau memerintahkan di hadis tersebut untuk memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul, sunnah beliau dan sunnah sahabatnya. Di akhir hadis beliau memberitakan kita untuk menghindari bid'ah, untuk menjauhi bid'ah. Maka di situ ada pelajaran penting yang bisa kita ambil, yaitu apa? Fadalla ala kulli mukhalif manhajis salaf waqi'an fil bid'ati la mahala wa illa majur. Dimana orang yang menyisihi manhajis salaf, orang yang menentang, orang yang memusuhi, orang yang menyisihi manhajis salaf, manhajis sahabat, orang yang menyelisihi manhaj sahabat dalam memahami dan mengamalkan agama ini, waqi'un fil bid'ah, sudah pasti terjerumus ke dalam bid'ah, sudah pasti terperosok ke dalam bid'ah, dan itu tidak bisa dihindari walaupun mereka tidak menyadarinya. Subhanallah. Berarti orang yang tidak menisbatkan diri kepada manhaj salaf, orang yang tidak mau mengikuti sahabat dalam memahami dan mengamalkan agama ini, sudah pasti mereka berada dalam bid'ah. Karena Nabi mengatakan wa alaikum bisunnati wa sunnati wa khulafa'ir rasyidin, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah sahabatku. Lalu Rasul mengatakan hindari oleh kalian perkara yang baru dalam agama. Berarti untuk menghindarkan atau menjauhkan diri, untuk menyelamatkan diri dari bid'ah, dari perkara yang baru, dari hal-hal yang Allah benci yang menimbulkan kemurkaan Allah tabaraka wa taala, adalah dengan kembali kepada sahabat, dengan mengikuti sahabat ridwanullahi alim jami'a dalam memahami dan mengamalkan agama yang mulia ini. Terjemahnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul mengetahui bahwa ini merupakan suatu hal, dan oleh karenanya hak sahabat ini adalah hak yang sangat penting yang tidak boleh kita remehkan. Hak untuk mengikuti, yaitu hak untuk diikuti petunjuk mereka dan diikuti sunnah mereka. Dan ini bukan suatu tawaran, tapi ini perintah yang tidak boleh ditolak, yang tidak boleh disanggah, yang wajib kita laksanakan dalam kehidupan beragama kita. Masyara muslimin, azani Allah wa iyyakum. Hanya orang-orang ahl bid'ahlah yang melenceng jauh dari jalan sahabat. Hanya orang-orang ahlul bidah lah yang meninggalkan sahabat. Sedangkan ahlus sunnah adalah orang-orang yang selalu dekat dengan sahabat. Sejengkal pun mereka tidak pernah meninggalkan sahabat. Bahkan mereka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul wal jamaah. Dan orang-orang yang senantiasa berjamaah bersama sahabat Rasulullah. Berjamaah dalam memahami dan mengamalkan agama. Itu makna ahli sunnah wal jamaah. Tidak heran ayo ikhwan kiram, ahli bid'ah dengan segala cara, ahli bid'ah dengan segala cara, mereka mengecilkan perkara sahabat. Karena berpegang teguh dengan sunnah sahabat akan menghalangi bid'ah mereka dan akan menghancurkannya. Karena tidak ada pilihan lain. Kalau kembali pada sahabat, mengikuti sahabat sudah pasti bid'ah akan punah, bid'ah akan hancur, akan mengalami kehancuran. Oleh karenanya, al-bid'ah, terutama Syiah dan al-bid'ah yang lain, mereka berusaha untuk menghancurkan sahabat dengan mencaci maki sahabat, dengan mencela sahabat, bahkan mengafirkan mereka. Makanya Imam Malik rahimahullah taala berkata, "Inna ma arada ha'ulai rafid at-ta'an bil rasul." Sebetulnya mereka bukan mau mencela sahabat, sebetulnya mereka ingin mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka bertakiyah saja. Mereka berpura-pura saja mencela sahabat, mengkafirkan sahabat. Pada hakikatnya mereka mengkafirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang kalau sahabat dianggap buruk, kalau sahabat Rasul dianggap buruk dan kafir, kalau seandainya ashabus su, ashabu Rasulullah su, berarti Rasulullah adalah orang yang su. Kalau dikatakan sahabat orang yang buruk, orang yang tercela, orang yang hina, berarti Rasulullah SAW adalah orang yang tercela dan orang yang hina. Karena kalau seandainya seorang, kalau seandainya Rasulullah SAW adalah orang yang saleh, adalah orang yang baik, adalah orang yang taat, adalah orang yang hebat, tentu sahabatnya pun adalah orang-orang yang hebat. Karena al-mar'u 'ala dini khalili, orang itu bergantung kepada temannya. Dan juga intinya Rasulullah SAW mengatakan, wa amma rafidah fayta'anuna bis sahabati wa batinu amrihim at-ta'an fir risalah. Adapun orang-orang Syiah, di mana mereka yang mencela sahabat, maksudnya sebetulnya mereka itu hendak mencela Islam, bukan mau mencela sahabat. Tujuan utama mereka di balik perbuatan mereka mencela sahabat adalah mencela Islam. Batinu amrihim at-ta'an fir risalah, di mana mereka menginginkan, ya, target utama mereka, keinginan besar mereka adalah menghancurkan Islam yang sesuai dengan apa ibu Rasulullah SAW. Kemudian, ayo lihat Al-Quran. Adalah keharusan kita dari membela Nabi SAW adalah membela istri-istri beliau radhiyallahu anhum. Membela istri Nabi SAW, terutama Aisyah. Karena Aisyah adalah istri Rasulullah SAW yang paling banyak dicela, yang sering dicela dan dicaci maki orang-orang Syiah dan ahlul bid'ah lainnya. Na'udzubillah. Nas'alullah alaihi salamah wa la'afiyah. Na'udzubillah min dalik. Kita wajib membela istri-istri Rasulullah SAW. Dari maksud dengan ahlul bait, mereka juga termasuk ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kesalahan, suatu kebatilan kalau seandainya mereka tidak dimasukkan atau tidak digolongkan sebagai ahlul bait, mereka juga ahlul bait. Ya, harus kita junjung tinggi, harus kita hormati, harus kita cintai dan harus kita agungkan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menjaga kesucian mereka. Karena mereka adalah ibu kita. Ummul mu'minin. Mereka adalah ibu-ibu kita. Bayangkan ma'asyar muslimin. Allahu Jalla wa'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 17. Allah katakan, innal ladhina ja'u bil ifki rasbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba minal ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim laula id sami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ithkum mubin laula ja'u 'alayhi bi arba'ati shuhada fa id lam ya'tu bis shuhada fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun. لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم صمت أخيره الله جل وعذاكم يعيدكم pada ayat yang ke-17 Allah katakan يعيدكم الله أن تعودوا مثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Pada ayat 11 kita baca saja ayat 11 dan ayat 17. Ayat 11 Allah katakan, di sini Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong, yaitu menuduh tuduhan fitnah, berita yaitu gosip atau fitnah, tuduhan yang menuduh Aisyah berzina, ya, tuduhan keji yang ditujukan kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang telah mereka perbuat. Dari barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Lalu akhirnya Allah Jalla wa'ala berkata dalam ayat yang ke-17. Beliau mengatakan, ya'idukumullahu an ta'udu misli abada in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kalian agar jangan sekali-kali mengulangi perbuatan itu, yaitu menuduh ummahatul mu'minin, menuduh istri Rasulullah SAW dengan tuduhan yang keji. Jangan kalian mengulangi ketua kata Allah Jalla wa'ala. Ya'idukumullahu an ta'udu mislihi. Allah memperingatkan kalian untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. In kuntum mu'minin, jika kamu betul-betul beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuh ikhwatul kiram, ayat ini adalah ayat yang merupakan perintah Allah Jalla wa'ala untuk menjaga kehormatan dan kesucian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, man sabda Abu Bakrin julid, wa man sabda Aisyah qutil. Qila lahu lima? Qala man ramaha faqad khalafa al-Qur'an al-Karim. Imam Malik berkata, barang siapa yang mencaci maki dan mencela Abu Bakar, maka dicambuk. Hukumannya dicambuk. Tapi barang siapa yang mencela Aisyah, hukumannya adalah hukuman mati. Lalu dikatakan kepada Imam Malik, ya Imam Malik, mengapa hukumannya beda? Kalau mencela Abu Bakar, kau hanya dicambuk. Tetapi kalau mencela Aisyah, kenapa harus dihukum mati? Kenapa beda hukumannya? Imam Malik berkata, li'anna man ranaha faqad khalafa al-Qur'an. Karena orang yang berani menuduh, mencela, mencaci maki Aisyah, berarti ia telah menyelisih Al-Quran, telah menentang Al-Quran Al-Karim. Karena Allah telah melakukan pembelaan, telah memberikan, mengakui kesucian dan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha min fawqi sab'i samawat, dari atas langit. Allah mengakui kesucian Aisyah, Allah membela beliau radhiyallahu anha. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, وقد أجمع العلماء رحمه الله تعالى قاطبة على أن من صدق على هذا الذي ذكر في الآية في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. Seluruh ulama bersepakat berijma bahwa setelah ayat ini turun, barang siapa yang berani mencela Aisyah, maka dia kafir, karena orang yang mencela Aisyah istri Rasulullah ummahatul mu'minin, setelah Allah Jalla wa Ala mengatakan ya'idukumullahu an ta'udu misli abad in kuntum mu'minin, Allah memperingatkan kalian untuk tidak lagi mencela, menuduh Aisyah dan yang sama kedudukannya dengan Aisyah yang istri itu Rasulullah SAW lainnya, in kuntum mu'minin, selamanya jangan kalian lakukan selama kalian atau jika kalian beriman. Artinya orang yang mencela Aisyah dan istri Rasulullah SAW lainnya, maka dia kafir, karena orang yang melakukan hal tersebut berarti telah menentang Al-Quranul Karim. أيها الإخوة الكرام، على الواقعة في زوج النبي صلى الله عليه وسلم واتهامهن بالباطل من أعظم الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. من جوى من هنا من وضع إسر رسول الله صلى الله عليه وسلم dengan yang keji, dengan penghinaan yang terlalu, yang dengan penghinaan dan penghinaan dan dengan penghinaan yang sudah terlalu, yang dengan penghinaan yang sangat merendahkan dan menghina mereka. Sungguhnya itu merupakan suatu kedzaliman. Kedzaliman yang dilakukan seorang terhadap Nabi SAW, menyakiti si Rasulullah SAW, mendzalimi mereka, sama halnya mendzalimi Nabi SAW. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, ketika beliau menafsirkan ayat Allah, ya'idukumullahu an ta'udu mithli abada, di mana beliau berkata, ya'ni fi Aisyata, li'anna mithlahu la yakunu illa nadhirul qawla fil maqul anhu bi'ini, au fi man kana fi martabatihi min azwajin Nabi SAW, لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضي وأهلي وذلك كفر من فاعله يأتي أيضا إني بربيتنا عائشة تبين لهم دوم مجينا الاسم في رسول الله صلى الله عليه وسلم yang lain karena Allah tidak hanya berbicara عائشة walaupun sebabnya adalah tentang عائشة sebab kejadian adalah Allah berbicara berkaitan dengan عائشة tetapi ayat ini juga berlaku bagi istri-istri Rasulullah SAW yang lain, ya, yang sama derajatnya dengan Aisyah, yaitu azwajun Nabi, yaitu istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Oleh karenanya, barang siapa yang mencela, mencaci, menghina istri-istri Nabi SAW, siapapun itu, Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Zainab, Hafsah, dan lain sebagainya, maka berarti mereka telah mendzalimi Rasulullah dan menyakiti Rasulullah SAW, mencela atau melecehkan kehormatan beliau dan juga menghina keluarga beliau. Karena melecehkan kehormatan beliau, melecehkan kehormatan keluarga Nabi, sama saja melecehkan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang demikian merupakan kufuran yang dilakukan oleh pelakunya. Kemudian ayo ikutul kiram, konsekuensi kita dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah azabu an sunnati, yaitu membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang menghina sunnah beliau, dari orang-orang yang mencela sunnah beliau, dari orang-orang yang menyebarkan syubhat-syubhat seputar sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah jalla wa ala, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagi orang yang senantiasa menyampaikan hadis, menyebarkan hadis kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh manusia, Allah jalla wa ala akan mencerahkan wajahnya, Allah jalla wa ala akan mencerahkan wajahnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kelima Ahmad dengan sanad yang sahih, beliau bersabda, naddarallahu mar'an sami'a minna syai'a faballahu kama sami'a farubba muballighin aw amin sami', semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar dari kami sesuatu, yaitu hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menyampaikannya kepada orang yang mendengarnya, bisa jadi orang yang mendengarnya lebih alim dan lebih paham dari orang yang menyampaikannya. Artinya ma'asyur muslimin, hadis tersebut Rasulullah SAW, dari hadis tersebut Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperkenalkan, untuk menyampaikan hadis, bukan hanya matannya, tetapi menyampaikan pemahamannya, maksudnya yang benar dari hadis Rasulullah SAW. Kita berjuangkan hadis itu, kita berjuang untuk menyampaikan hadis, untuk membuat hadis ini dikenal oleh kaum muslimin, dan juga kita berjuang untuk menjadikan hadis menjadi acuan, menjadi sandaran yang dipahami dengan benar oleh kaum muslimin dan seluruh manusia, bukan disalahpahami, bukan dipahami dengan pemahaman yang sesat dan pemahaman yang keliru, ma'asyar muslimin. Apalagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, dihina, direndahkan, maka kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh diam, maka kita harus membantahnya. Kita harus membantahnya karena membantah ahlul bid'ah, raddu ala ahlul bid'ah wal ahwa, membantah mereka merupakan jihad fi sabilillah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa membantah ahlul bid'ah lebih afdal, merupakan jihad yang lebih afdal daripada salat, daripada puasa. Sebagian itu disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah dan juga Imam Syafi'i dalam kitab Al-Fisam, mengatakan bahwa membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah dan merupakan jihad fi sabilillah lebih besar pahalanya daripada salat dan puasa. Kenapa? Karena membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menepis segala syubhat-syubhat yang menyerang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang bermanfaat, dan manfaatnya tidak hanya manfaat mukafirah, tapi manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Tapi kalau salat, puasa hanya dirasakan oleh orang yang mengamalkannya, para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwatul kiram, kalau kita melihat bagaimana salaf, bagaimana kaum salaf, bagaimana sahabat tabi'in atau tabi'in dalam membela ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, luar biasa pengorbanan mereka, perjuangan mereka dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan hidup para ulama hadis dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang hendak memasukkan hadis, dari orang-orang yang hendak mengingkari hadis dan lain sebagainya, dan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan untuk menghancurkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi wallillahilham, berkat janji Allah jalla wa ala yang berjanji untuk menjaga hadis, yang menjaga kemuliaan hadis, dan juga kemudian berkat jasa besar ulama Islam, ulama ahli sunnah, terkhususnya ulama hadis, sehingga alhamdulillah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap terjaga dengan baik, tetap terjaga secara utuh, dan kita pun bisa merasakannya sehingga saat ini. Berkata Muhammad bin Murtadi al-Yamani, al-muhami 'anil sunnah, azabu 'an himaha kal mujahid fi sabilillah, yu'addu al-jihad ma sata'a min al-alati wal-'iddati wal-quwwa wal-'uddati wal-quwwa kama qala ta'ala, wa iddu lahum ma sata'tu min quwwa. Berkata Muhammad al-Murtadi al-Yamani, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena tersebut tergolong jihad sesuai dengan kemampuannya. Pada saat sekarang ini banyak sekali syubhat-syubhat, banyak sekali ahli bidah yang menyebarkan bidah mereka dengan syubhat dan syubhat mereka dan takwil mereka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau seandainya sekarang ini kita menegakkan jihad dengan mengenalkan sunnah, dengan mengenalkan, menyebarkan hadis-hadis yang sahih, dengan menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dengan memperkenalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, subhanallah, ini merupakan jihad yang sangat agung, jihad yang sangat besar. Di saat kaum muslimin berlinang, atau di saat kaum muslimin terlena oleh bid'ah, di saat kaum muslimin terbeng di saat kaum muslimin terlena oleh bidah, di saat kaum muslimin betul-betul sudah menyatu dengan bidah, sudah menyatu dengan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau kita menegakkan dakwah sunnah, menyampaikan dakwah sunnah, subhanallah, maka hal itu merupakan jihad yang sangat agung dan jihad yang sangat besar sekali, terutama di zaman sekarang ini di mana kaum muslimin banyak yang tidak mengenal sunnah Nabi SAW. Yang terakhir adalah nashru sunnati, di mana kita diwajibkan untuk menyebarkan sunnah beliau SAW. Kita harus terangkan mana hadis yang baik, mana hadis, apalagi hadis yang palsu. Kita harus sampaikan, kita harus kenalkan kepada kaum muslimin, ini loh hadis yang sahih. Karena Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, yakinilah bahwa Nabi tidak pernah berkata, bahwa Nabi tidak pernah berbuat melalui hadis yang lemah, apalagi palsu. Bahwa apa yang beliau katakan, yakinilah, apa yang beliau katakan dan apa yang beliau lakukan, semuanya adalah melalui hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita ingin mengenal betul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengenal Nabi dengan baik, maka tidak ada cara yang lain, tidak ada cara lain melainkan melalui hadis yang sahih. Kita bisa mengenal Rasul, kita bisa mengenal perkataan beliau, nasihat beliau melalui ucapan beliau dari hadis yang sahih. Kita juga bisa mengikuti beliau, mengikuti perbuatan beliau, mengikuti amalan beliau melalui hadis yang sahih. Tapi kita tidak mungkin mengikuti petunjuk beliau, mengikuti perintah beliau, mengikuti amalan beliau melalui hadis yang lemah dan melalui hadis yang palsu. Apalagi oleh karena ma'asyiral muslimin, kita wajib selektif dalam menggunakan hadis, dalam berargumentasi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bersikap selektif dalam menggunakan hadis, dalam berhujjah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan hadis yang sahih, mengenalkan hadis yang sahih kepada kaum muslimin, maka hal tersebut merupakan bentuk pembelaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah bid'ah tersebar di kalangan kaum muslimin melainkan karena ketidaktahuan mereka akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali bid'ah-bid'ah, bid'ah qauliyah, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah amaliyah, bid'ah keyakinan, bid'ah perkataan, bid'ah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena mereka tidak pernah mengenal, tidak pernah tahu sunnah Rasul dalam masalah akidah yang dalam masalah, kalau mereka tidak pernah mengenal akidah Rasulullah, karena mereka tidak tahu perkataan Nabi, karena mereka tidak tahu amalan Nabi melalui hadis-hadis yang sahih. Jadi, kalau kita ingin mengikuti Nabi, tidak ada cara lain, kecuali dengan kembali kepada sunnah Rasul, atau kecuali dengan cara mengamalkan hadis-hadis beliau yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam issah. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas materi dan pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Jazuli Al-Sihafi rahimahullahu taala.